الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زينا بزينة القرآن، يا الله يشك لك نورك فيشرع القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، يا الله يشك لك نورك تملئ القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن، يا الله فضلك لك ميلك فضل القرآن. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن، يا الله فنعمتك بشعر القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، يا الله شرك لك ميلك بالشرك ولدي شفاعة القرآن. اللهم نجنا من النيران بحرمة القرآن، يا الله من المحكمين فليأت ونبي كمليئة القرآن. ربنا أفضل علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القول الكافرين. ربنا آمنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، سيد الجماعات ini dan muslimat yang dihormati Allah sekalian. Lalu malah kita melihat waktu firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 79, A'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hikman wa ilman, dan kamilah yang memberi fahamkan ya kepada Nabi Sulaiman AS dan tiap-tiap keduanya, yakni Nabi Sulaiman dan ayahnya Nabi Daud. Atayna hikmah, kami kurniakan kebijaksanaan wa ilman dan ilmu. Ayat yang kita baca ini nak menceritakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan hikmah dan kebijaksanaan kepada Nabi Sulaiman AS. Di mana kita telah bincang bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi Daud AS sebagai raja yang memerintah Palestin. Dan pada masa Nabi Daud AS menjadi raja, Nabi Daud AS telah bawa Nabi Sulaiman dalam mesyuarat rutinit, dalam mesyuarat yang dilakukan kerana Nabi Sulaiman AS semenjak kecil lagi dia telah pun berkata-kata dengan hikmah dan kebijaksanaan. Apabila Nabi Daud AS wafat, maka Nabi Sulaiman AS menggantikan ayahnya, menggantikan pemerintahan Palestin, di mana keterampilan ataupun kemampuan, kebolehan Nabi Sulaiman AS ini terserlah semenjak daripada kecil lagi. Ialah yang layak jadi raja, ialah yang layak jadi pemerintah. Dan apabila dia jadi pemerintah selepas kewafatan bapanya Nabi Daud AS, dia telah buat suatu perkara yang pelik. Lain macam mana? Dia memerintah bumi yang sangat luas yang tidak mampu dicapai oleh orang lain. Berapa luas pemerintahan Nabi Sulaiman AS tu? Kalau kita tanya orang-orang Yahudi, orang Yahudi berbangga, Nabi Sulaiman ni pemerintahan dia daripada Palestin sampai ke Mesir, sampai ke Iraq. Segitiga ni adalah merupakan laluan adalah merupakan bekas tapak kaki Nabi Ibrahim AS. Jauhnya perjalanan Nabi Ibrahim AS, itulah dia keluasan negeri Nabi Sulaiman AS. Kata ahli-ahli sejarah Yahudi. Tapi bagi kita orang Islam, kita tidak berkata nak pemerintahan Nabi Sulaiman AS adalah seluas itu. Seluas mana pemerintahan Nabi Sulaiman AS? Dalam kitab buku pemerintahan Nabi Sulaiman AS ini adalah seluas satu bumi ini seluruhnya. Lebih luas daripada yang dikatakan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Nabi Sulaiman memerintah satu bumi ini seluruhnya. Bagaimana Nabi Sulaiman berjaya mencapai pemerintahan yang sebegitu besar? Inilah yang perlu kita lihat dan inilah yang perlu kita pelajari. Jadi, secara asasnya, Allah Ta'ala menyebut bahawa Nabi Sulaiman, Allah berikan hikmah, Allah Ta'ala berikan hikmah wa ilmah, kebijaksanaan dan ilmu. Kebijaksanaan dan ilmu ini menjadi asas untuk memerintah dan menguasai dunia. Allah Ta'ala sebut, وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ يُوزَعُونَ. Dan diikutkan kepada Nabi Sulaiman itu tentera dia. Tentera dia berkumpul. Siapa dia tentera Nabi Sulaiman? Allah Ta'ala hukaitan ayat ini. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ. Jin. Jadi tentera Nabi Sulaiman. وَالْإِنْسِ. Dan manusia. Jadi tentera Nabi Sulaiman. وَالطَّيْرِ. Dan juga burung. Jadi tentera Nabi Sulaiman. فَهُمْ يُزَعُونَ. Maka mereka ini bekerja berkumpulan-kumpulan. Maknanya nak berjaya, tak boleh buat kerja seorang-seorang. Nak berjaya, tak boleh buat kerja satu cara je. Tak boleh. Mesti dipecahkan kepada kumpulan-kumpulan yang berbagai-bagai. Dan kumpulan yang berbagai-bagai yang buat kerja betul-betul. Barulah boleh berjaya. Setiap satu diletakkan pada tempat dia. Bukan semua sekali buat kerja satu bentuk je. Tak. Cah kepada beberapa kumpulan. Dan tiap-tiap kumpulan itu menjalankan tugas menurut bentuk-bentuk yang dikendaki. Bagaimana Nabi Sulaiman boleh memerintah satu dunia yang luas ini? Bukan senang nak memerintah satu dunia yang luas ini. Boleh dicapai oleh dia macam mana? Dalam kitab bu, contohnya kitab Hadithatul Raihan fi bayan qisah Nabiullah Sulaiman. Ini kitab ini dikarang oleh satu orang ulama dari kita yang pernah mengajar di Mekah di Masjidil Haram. Kitab cerita Nabi Sulaiman tu. Dia buat contoh. Contoh ni walaupun ada lah beberapa komen, tapi memberikan kepada kita gambaran beberapa pelajaran yang mesti kita ambil daripada cerita. Iaitulah, bila Nabi Sulaiman AS dengar cerita ada kerajaan kapu, Nabi Sulaiman AS tulis surat kepada kerajaan tersebut. Kita baca dalam Al-Quran bagaimana Nabi Sulaiman AS tulis surat kepada Raja Balqis dalam surat 6. Allah Ta'ala cerita Nabi Sulaiman tulis surat kepada Raja Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du alayya wa kuni muslimin. Surat itu minta supaya Raja Balqis tunduk kepada dia. Sebenarnya kata ulama, bukan Nabi Sulaiman tulis pucuk surat itu saja kepada raja yang ada atas muka bumi. Raja yang kafir dia tulis surat. Yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Syumum itu, surah 6 itu, Nabi Sulaiman tulis surat kepada Raja Balqis. Itu satu contoh saja. Satu contoh, ada pengajaran yang menarik yang terdapat dalam contoh itu. Itu sebabnya Allah Ta'ala bawa satu contoh. Dan syurga itu bukan satu tu je Nabi Sulaiman tulis dah. Banyak. Nabi Sulaiman AS tulis syurga. Minta raja itu beriman. Ataupun mengizinkan rakyat dia beriman. Bila raja tak mau beriman dan tak mengizinkan rakyat dia beriman, maka Nabi Sulaiman AS bawa tentera. Ha, cuma ayat tadi. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. Himpunkan tentera Nabi Sulaiman itu berkumpul 3 kumpulan. Macam mana dia berkumpul? Disebut Nabi Sulaiman bentang satu hamparan yang besar. 100 batu panjang kali 100 batu lebar. Cuba tuan kuci ya, tuan boleh kali lah. 100 batu panjang kali 100 batu lebar. Maknanya berapa hektar keluasan tanah lah maknanya. Jadi Nabi Sulaiman hamparkan hamparan dan duduklah di atas hamparan itu manusia, jin, binatang. Lalu Nabi Sulaiman AS mengajarkan anu bawa hamparan ini yang dimuat, yang memuatkan tentera dia ni, bawa ke negeri rajanya yang menolak dakwah itu. Kisah Raja Balkis ni, kita akan bincang nanti. Raja itu datang kepada Nabi Sulaiman. Tapi dalam banyak cerita yang lain, Nabi Sulaiman pergi ke negeri yang diperintah oleh Raja Kapi itu. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha shahr wa rawahuha shahr wa asalna lahu 'ain al-qutr. Maknanya orang lain pada zaman itu berjalan kaki ambil masa 1 bulan. Nabi Sulaiman alaihi salam ambil masa dalam waktu yang singkat sekejap daripada pagi. Dia sampai tempat, dia boleh sampai ke tempat yang dia nak tuju. Cuba tuan bayangkan. Apabila satu tentera datang secara tiba-tiba ke satu negeri yang tuan negeri belum bersedia lagi, menghadapi tentera itu, beranikah tentera di negeri itu menghadapi tentera yang datang kepada dia? Jawabnya mestilah raja yang mengintah itu akan setuju. Kita tak usah kata orang lain. Kita bawa contoh lah. Bila Saddam Hussein serang Kuwait, maka takutlah Saudi. Saudi ni tak tolong Amerika. Amerika atau tentera dia. Takut juga Saddam Hussein serang. Tengok-tengok kapal dah ada di perairan. Terus. Belum apa, tapi perjalanan kapal itu lama. Nak banding dengan perjalanan angin yang membawa tentera Nabi Sulaiman AS. Cuba kita nak tengok perjalanan angin. Sebutlah kita bagaimana Nabi Sulaiman AS meeting. Sedang-sedang Nabi Sulaiman meeting, datang Malakul Maut. Datang Malakul Maut, Nabi Sulaiman tanya dia, "Hei Malakul Maut, kau datang ini untuk apa?" Malakul Maut kata, "Aku datang ini untuk ambil nyawa orang tu." Dia tunjuk kat satu orang. Orang tu dengar Malakul Maut berkata macam tu, Malakul Maut nak ambil nyawa dia. Terus dia pergi kat Nabi Sulaiman, dia kata, "Ya Nabi Allah, tolonglah aku pergi ke satu negeri yang jauh. Tolonglah kereta-kan angin bawa pergi aku ke satu negeri yang jauh." Nabi Sulaiman pun kereta angin bawa dia ke negeri yang jauh. Tak tahulah kat mana negeri yang jauh. Amerika ke China ke Jepun ke Australia, tak tahulah. Negeri yang jauh. Kemudian Malakul Maut pun hilang. Lepas tu Malakul Maut datang balik kat Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman tanya dia, apa cerita dia? Dia kata, mula-mula dia bingung juga. Sebab bila Allah Ta'ala perintahkan dia menyawa orang itu, tertulis di lauhul mahfuz, dia mati di tempat sia-sia. Beberapa detik sebelum dia mati itu, dia berada bersama dengan Nabi Sulaiman di Palestin. Macam mana ajal dia berada di negeri sia-sia? Bila dia perintahkan supaya Nabi Sulaiman, orang ni perintah, orang ni minta, orang ni merayu kepada Nabi Sulaiman, besok supaya Nabi Sulaiman perintahkan angin, alahkan angin, bawa pergi dia ke negeri yang jauh, barulah dia tahu bahawa apa yang tertulis di lauhul mahfuz itu adalah benar. Dan dia ni baru saja sudah ambil nyawa orang itu di negeri, di tempat yang telah tertulis di lauhul mahfuz. Maknanya nak cerita lajunya perjalanan transport Nabi Sulaiman alaihi salam, lajunya perjalanan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, orang tu terbayang dia minta Nabi Sulaiman bawa pergi dia negeri jauh. Konon-kononnya malakul maut ni dah habis batang, habis pasang kaki, kaki kanan, kaki kiri, tak sempat, tak layak lah jalan kaki nak pergi ke negeri yang jauh. Konon-kononnya dia minta Nabi Sulaiman bawa pergi dia ke negeri yang jauh. Rupa-rupanya bumi ni kecil sangat rupanya. Jadi cerita ni nak beritahu kepada kita bahawa Nabi Sulaiman AS menguasai angin. Angin tunduk kepada Nabi Sulaiman AS. Ini jadi satu rahsia kekuatan Nabi Sulaiman AS. Satu rahsia dia boleh memerintah bumi. Dan memanglah siapa dia yang memerintah bumi, dia mesti kuasai pengangkutan. Jepung dulu masuk negeri-negeri Asia misalnya, dia ada dah alat nama dia pasukan yang dia boleh bawa pergi ke mana dia nak pergi. Pasukan tu lambat perjalanan dia, tapi dia boleh sampai. Lepas pada tu dah sebelum daripada tu orang buat macam-macam lah kapal zeppelin, macam-macam kapal udara, kapal laut untuk pergi ke satu tempat dengan cepat. Nabi Sulaiman AS di antara kekuatan dia, dia menguasai angin itu, makna dia sangat besar. Di antaranya Nabi Sulaiman menguasai alat penangkutan. Makna dia cerita orang Islam hari ini, kita nak kuasai dunia pun. Nombor satu, di antaranya kita juga mesti kuasai alat penangkutan. Kita buat, kita kuasai sistem mesti. Dan benda ni, hak ni satu pun belum dapat kita capai. Macam mana kita nak kuasai dunia, Islam nak kuasai dunia macam mana? Satu sudut hak ni, kita kena betul dulu. Satu sudut. Yang kedua, Nabi Sulaiman AS, bila sampai ke negeri itu, memanglah mana-mana negeri, ada orang yang diberi gelar. Gelaran-gelaran yang besar. Kerana kehebatan dia ke mana-mana negeri ada parlimen yang gagah perkasa, mana-mana negeri ada pahlawan-pahlawan yang disandung-sandung. Pahlawan memanglah boleh jadi gagah dalam gelanggang, tapi dalam konspirasi belum tentu boleh jadi gagah. Lama bunuh balang parlimen terbunuh dalam konspirasi, walaupun boleh menang dalam gelanggang. Nabi Sulaiman alaihi salam di antara tentera dia bukan saja manusia, di antara dia ialah binatang. Kita boleh bayangkanlah pehok yang ada binatang. Amerika masuk Vietnam, dia bawa anjing. Orang kita dulu, tak lama orang putih. Dengan, walaupun orang putih pakai selapan, tapi jadi berani juga orang putih. Sebab apa? Sebab ada silat ular dan silat harimau. Walaupun patuh, terakhir, Atau silap ada masakau orang yang tak luka. Tapi kerana ada silap, silap-silapan. Dan kerana Nabi Sulaiman bukan silap binatang. Binatang betul. Berani ke panglima yang gagak daripada kata-kata itu nak lawan dengan ular, harimau, singa, berani ke? Ini nak kita bahawa kekuatan Nabi Sulaiman AS pada zaman itu adalah menakutkan kumpulan kafir. Kekuatan yang mereka miliki, kekuatan ketenteraan yang Nabi Sulaiman miliki, menakutkan kerajaan kafir. Dan akhirnya kerajaan kafir ini mengaku tunduk kepada Nabi Sulaiman AS. Maka bila mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman, inilah ulama kata Nabi Sulaiman pemerintahan dia adalah satu bumi ini seluruhnya duduk bawah pemerintahan Nabi Sulaiman AS. Bukan separuh bumi, bukan suku bumi tak. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang Yahudi sendiri, dia pada pandangan ulama Islam, orang Yahudi ini memperkecilkan kerajaan Nabi Sulaiman AS. Meskipun orang Yahudi kata Nabi Sulaiman itu Nabi mereka, orang Yahudi menyatakan Nabi Sulaiman itu kerajaan Yahudi, tapi mereka memperkecilkan keupayaan dan kebolehan Nabi Sulaiman AS. Jadi Nabi Sulaiman AS ini di antara, memang Allah Ta'ala nak bagi dah kat dia, tapi di antara rahsia Allah bagi kat dia kerana dia berdoa dengan suatu doa. Doa ni terkenal dengan nama doa Nabi Sulaiman. Tuan-tuan boleh amal doa ni, tuan-tuan boleh ajar anak-anak baca doa ni. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Doa ni dipanggil doa Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan, ya Allah, kurniakanlah kepada aku kerajaan. Kerajaan macam mana? Mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kerajaan yang tidak berpadai lagi oleh orang lain selepas daripada aku. Orang lain tak boleh nak arah lagi, tak boleh nak capai lagi. Sebagaimana yang aku nutup daripada kau, kau berikan kepada aku ni, pas pada aku orang lain tak dapat lagi. Emang tak ada lah raja yang boleh menguasai satu dunia ni, melainkan yang lain tu dapat separuh, hebat-hebat pun dapat lah. Beberapa bahagian saja tidak dapat menguasai bumi ini seluruhnya, melainkan Nabi Sulaiman AS. Jadi tuan-tuan, doa ini ulama kata siapa yang baca, Allah akan berikan kepada dia beberapa kelebihan. Apa makna kerajaan? Kerajaan dalam bahasa Arab, kita boleh sebut kerajaan Arab, kita akan faham. Ada kereta besar, kemudian ada driver, kemudian yang kali lalu ke tengah jalan, sampai dekat traffic light tu, aku mengingat pun boleh berjalan juga sebab ada poli escort. Kita faham kerajaan tu maknanya kebesaran. Dan dalam bahasa Arab, kerajaan disebut mulkan. Mulkan diambil daripada perkataan milkan. Kerajaan diambil daripada perkataan memiliki dalam bahasa Arab. Setiap orang dia adalah dia di kerajaan dia. Ada orang tu contohnya jadi isteri empat orang. Kereta tak ada, naik basikal ada. Contoh. Maka isteri empat orang tu adalah kerajaan dia. Isteri empat orang kerajaan dia. Kita ada kerajaan apa? Basikal ada, kereta tak ada. Tapi yang dia miliki, itulah kerajaan dia. Isteri empat orang. Contoh. Ada orang lain tu ada kereta besar. Isteri tak ada satu orang tu. Kerajaan dia ni lah kereta besar tu. Kita kata kerajaan apa? Tak ada keluarga, tak ada pengikut. Walaupun tak ada pengikut, kereta itu saja yang dimiliki. Dari segi bahasa, kereta itu adalah kerajaan dia. Jadi tiap-tiap orang, Allah berikan kerajaan seluas dan sebanyak yang Allah kehendaki. Siapa yang baca doa ini, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya pembukaan. Allah Ta'ala buka kepada dia untuk dia memiliki beberapa benda dan beberapa perkara. Jadi di Allah buku dengan pembukaan itu, dia memiliki kekuatan yang mungkin tak dapat apabila dia tak baca ataupun ataupun Allah ataupun maknanya Allah Taala tak bagi kepada dia. Nabi Sulaiman, Allah menghimpunkan segala memiliki Allah bagi kat dia, sehingga sebesar-besar yang Nabi Sulaiman miliki bukan sahaja orang, bukan sahaja pengakutan, bukan sahaja satu kabang, satu sudu, satu sudu. Segala yang Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala berikan kepada dia satu dunia yang mudah itu. Dan untuk apa kita belajar kisah Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala beri satu bumi yang bulat? Kita kena belajar kisah Nabi Sulaiman AS. Kerana kisah Nabi Sulaiman AS itu akan mengajar kepada kita bagaimana caranya orang Islam nak kuasai satu dunia ini. Nabi Sulaiman pergi surat pada raja-raja ramah dia. Kemudian dia dapat menguasai satu dunia dalam masa yang cepat. Zaman dia tu dia tulis surat, zaman dia tu juga dia dapat menguasai satu dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tulis surat juga pada raja-raja kafir yang besar zaman dia. Nabi tulis surat kepada raja Parsi, Kisra, Abu Muhammad. Tulis surat juga pada raja Kaisar. Tulis surat juga pada Raja Maqaris. Tulis surat juga pada Raja Najasyi. Harsyah, Ethiopia. Tulis surat juga kepada Raja-Raja di Teluk. Tulis surat ni, sama ada Nabi tulis surat, atau Nabi Sulaiman tulis surat, maknanya Islam mesti kuasai dunia. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam memang telah dapat memerintah satu dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula belum sempat lagi dia dapat. Walaupun hari ini negeri-negeri raja-raja yang jadi tuan, negeri-negeri yang Nabi tulis surat, negeri-negeri itu sekarang dah berada di bawah Islam dah. Islam dah masuk dah. Masyarakat Islam lah. Syah jadi masyarakat Islam hari ini. Mesir jadi masyarakat Islam hari ini. Parsi, Iran jadi masyarakat Islam hari ini. Islam lah. Tapi banyak lagi yang belum Islam. Eropah tak Islam lagi. Australia tak lagi. Banyak lagi yang belum Islam. Belum mencapai lagi apa yang zaman Nabi Sulaiman telah dicapai, walaupun zaman Nabi dengan zaman kita ini jalurnya panjang dah. Belum capai. Walaupun belum dapat mencapai, tapi kita perlu faham, kisah Nabi Sulaiman ini memberikan satu gambaran dan satu tuntutan kepada kita. Nabi Sulaiman kuasai satu bumi, kita orang Islam juga mesti kuasai satu bumi. Dah nak kuasai macam mana? Lama dah usaha, tak dapat apa lagi. 1,500 tahun dah usaha, tak dapat-dapat lagi. Nak dapat, kita kena tengok perjalanan Nabi Sulaiman AS. Perjalanan itu kita kena ikut. Contoh, Allah Ta'ala sebut tadi, wali Sulaiman al-riha guduwa. Bagi Nabi Sulaiman, angin. Allah jadikan angin tunduk pada Nabi Sulaiman AS. Apa makna angin? Angin satu sudut makna dia transport. Angin ini kapal terbang. Banyak kapal terbang. Banyak juga kapal laut. Yang bergerak menggunakan kuasa angin ini. Walaupun kita nak boleh naik pergi ke Mekah, orang kita ada jadi pilot. Dibuat ilmu dia, sistem dia berada dalam genggaman orang kafir, bukan berada dalam genggaman orang Islam. Bila kita berada, angin tunduk pada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menguasai angin, bak pengikutan tu mesti dikembalikan ke dalam genggaman tangan orang Islam. Ini contoh. Yang kedua maknanya, hari ini dunia internet, dunia handshake yang berfungsi melalui gelombang ini. Allah itu dibuat dan sistem dia dikuasai masih juga lagi oleh orang kafir. Bila kita berada kisah Nabi Sulaiman menguasai angin, angin tunduk pada Nabi Sulaiman, maknanya dalam segi itu dunia maklumat dan dunia komunikasi, khususnya yang menggunakan sistem global angin budaya ini, orang Islam harus dikuasai. Dan orang kafir kuasai. Orang kafir yang kuasai bidang itu, orang kafir itulah yang kuasai dunia. Jadi orang Islam yang kuasai dunia, orang Islam yang kuasai bidang itu. Bidang mana? Allah tunjukkan Nabi Sulaiman dapat gang yang sudut itu. Nabi Sulaiman dapat kuasai dunia. Jadi benda ini tuan-tuan, kita kena cerita juga lah ke anak cucu. Bahawa Nabi Sulaiman dapat tu maknanya kamu anak lucu ni kena belajar bidang-bidang tu dan kena kuasai bidang-bidang tu. Kuasai siapa tanah mana? Siapa tanah? Macam Nabi Sulaiman dapat kapan? Islam menguasai dunia. Contoh. Yang kedua yang kita nak tengok ialah Nabi Sulaiman AS ini dituduh pada dia. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر أسرنا لرحى الفطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي. Dan kalangan jin itu yang bekerja ialah yang bekerja kepada Nabi Sulaiman. Jin bekerja untuk Nabi Sulaiman. Untuk apa? Apa nak buat contoh? Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasil. Dan jin-jin itu bekerja membuat maharib, buat mihrab. Oi, besar hanya benda yang dibuat oleh jin. Ha. Dan dibuat macam mana? Haji buat macam mana kita tinggal. Kita nak tengok malam ni ialah apa maknanya jin tunduk pada Nabi Sulaiman? Jin tunduk pada Nabi Sulaiman maknanya jin itu buat mihrab, buat anak, buat benda. Peranan jin pada zaman itu ialah seperti peranan mesin, injin, jentera, alat. Hari ini mesin, injin, jentera, alat duduk di tangan orang api juga. Bila kita kata Nabi Sulaiman boleh buat Allah dengan sebab jin bekerja, boleh buat bangunan dengan sebab jin bekerja, boleh buat itu ini. Zaman dulu orang pakai jin lah. Tapi nak siapkan benda tu, zaman dulu orang pakai jin, zaman sekarang orang guna mesin. Ilmu mesin duduk pada orang kata dan mesin juga dibuat oleh orang kafir hari ini. Tapi orang Islam pakai mesin itu. Pakai itu. Bila kita tanya, orang kafir yang kuasai mesin itulah orang kafir yang kuasai dunia. Kita Nabi Sulaiman boleh buat banyak benda. Dengan boleh buat banyak benda itulah Nabi Sulaiman kuasai dunia. Sebelum Nabi Sulaiman boleh buat banyak benda, zaman ayah dia, zaman Nabi Daud alaihi salam. Zaman ayah dia ni zaman yang sebelum tu Bani Israel tak berani berperang, zaman dia Bani Israel sanggup berperang. Sebab zaman Nabi Musa Bani Israel tak sanggup berperang, zaman Nabi Daud Bani Israel sanggup berperang. Sebab zaman Nabi Musa ni tak ada orang pandai buat baju besi. Zaman Nabi Daud boleh buat baju besi. Gak sifat Bani Israel ni, sifat kebanyakan manusia. Sifat Bani Israel digambarkan. Bila ada baju besi jadi confident. pengangkat api dah ni. Sebab apa? Sebab ada wajib syirik. Yakin. Padahal mati ni dia pada Allah. Kalau pahala kata mati, pakai wajib syirik pun mati juga. Kalau pahala kata tak mati, tak pakai wajib syirik pun masuk 100 medan perang pun. Tak mati. Tak mati. Mati ini dengan ketentuan Allah. Tapi manusia punya pelhotok dia, ada Allah selamat. Tak ada Allah, tak selamat. Besi. Maka maknanya orang Islam, mesti kuasa isi, akhirnya orang Islam, orang kafir yang kuasa isi. Jadi pada zaman Nabi Sulaiman kuasa isi, zaman Nabi Daud kuasa isi, zaman Nabi Sulaiman boleh buat Allah. Dalam satu sudut, maknanya orang Islam kuasa dunia, kemampuan buat Allah mesti berada di tangan orang Islam juga. Ada satu sudut lah. Maknanya maknanya kita kena cerita ke anak cucu kita bahawa mereka belajar, ambillah apa benda, engineering ke architecturing ke apa ke apa ke, mesti ada satu hal tinggi maksyafat, iaitulah sebagaimana yang dicapai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi maknanya apa-apa? Maknanya bila Nabi Sulaiman pergi ke silakan bincang hati bak putih balkis ni, Nabi Sulaiman AS pergi negeri musuh, tentera Nabi Sulaiman boleh buat alat yang tuang negeri tu, tenteranya darah ajak yang tak boleh buat alat tu. Jadi negeri itu berani kerana Nabi Sulaiman tak berani ya, sahabat. Sebabnya kepandaian buat alat ni satu yang direspek. Satu yang direspek, orang yang belajar. Sebab itulah Nabi Sulaiman AS buat malu. Malu jahat itu tunjuk kepada Balkis. Ini kita akan tengok semula lagi. Nak ceritanya bahawa kebolehan buat barang, aku jadi maulik daripada kau, hei Balkis. Ini negeri kamu ada orang pandai. Tak kurang orang pandai lagi. Boleh buat ni. Jadi itu satu daripada cara yang bawa pahaman kepada kita Nabi Sulaiman berkaya kuasa di dunia kerana Nabi Sulaiman ada pembantu-pembantu yang boleh meriahkan kerja dan ala-ala yang dia tunjukkan bakmi menjadi suatu yang dunia akan ikut dia. Tapi hari ini orang Islam juga ambil daripada orang barat, ambil itu tak apa sebab asal ilmu dia mahu orang Islam dah. Al-hikmatu dhalatu lil-mu'min. Sikap bijak hati kan ni orang beriman tak ada pemanggil ambil kita. Jangan buat tak ambil. Tapi kita mesti ingat bahawa orang Islam ilmu itu mesti berada dalam genggaman orang Islam. Dari ini benda itu masih lagi di monopoli, setengahnya di monopoli, setengahnya memang ada proyek dia dah buka pada orang Islam. Orang Islam kena ambil juga benda itu. Jadi maknanya perjalanan yang dicapai oleh Nabi Sulaiman dalam tempoh masa yang cepat nak dicapai oleh kita tak boleh dicapai dalam tempoh yang cepat. Maknanya yang Nabi Sulaiman dapat capai itu dalam tempoh yang cepat, kita nak capai itu dalam sudut itu. Kalau sudah penguasa amalan-amalan tadi, ambil masa makan generasi dulu lah. Ya, makan generasi dulu. Kita sabar berusaha lah. Sampai kita nak sabar. Sebagaimana yang Nabi Sulaiman AS sabar, kerana itu tujuan kita belajar esok Nabi Sulaiman AS. Kita pada kisah Nabi Sulaiman AS ni, bukan sekadar nak tahu kita. Macam kita cerita. Cita-cita hak isi-isi dah di situ adalah merupakan perintah Allah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Bani Israel, perintah sama Allah perintah kepada kita juga. Itulah hukum Allah mesti menguasai dunia. Dalam menguasai dunia itu perjalanan sebahagiannya mesti kita pelajari daripada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian tuan-tuan, Nabi Sulaiman alaihissalam ini sampai kebijaksanaan dan ilmu yang dia ada ialah Allah SWT sebut wa'allamna manhiqat khayri. Kami ajarkan kepada Nabi Sulaiman itu percakapan burung. Maknanya Nabi Sulaiman faham percakapan burung. Dan ulama sebut Nabi Sulaiman bukan faham percakapan burung saja. Nabi Sulaiman faham percakapan binatang. Macam mana Nabi Sulaiman boleh faham percakapan binatang? Kita faham orang putih cakap hari ini sebab masa umur belasan tahun dulu kita menyapa kamu. Kamu Oxford tu, kita saling-saling mana dia dalam kertas. Kita lipat-lipat, tak nak pakai. Menyapa sambil naik basikal. Boleh faham orang putih cakap hari ini. Adik kalau Nabi Sulaiman faham cakapan burung, siapa ni burung belakang tak? Nabi Sulaiman mengapa ada kamu? Kamu Oxford bahasa burung belakang. Macam tu ke? Tak. Apa maksud Allah Ta'ala cerita Nabi Sulaiman faham cakapan burung? Jadi tuan-tuan, besok atau membuat Nabi Sulaiman faham percakapan burung nak menegaskan kepada kita bahawa asal bangsa itu adalah satu. Kita akan tengok nanti insyaAllah dalam bab mimpi, mimpi menggunakan satu bahasa. Kita cakap dengan orang yang kita tak faham bahasa, jadi dalam mimpi kita boleh faham. Begitu juga jin. Jin bahasa lain dia faham percakapan kita, jin kita pun faham bahasa percakapan bangsa lain. Macam mana benda ni boleh laku? Ini nak menegaskan bahawa sesungguhnya ilmu itu ada tiga. Ilmu akal, ilmu awal, kemudian ilmu, ilmu asbab. Dan kita akan bincangkan datang ketiga-tiga ilmu ni. Bagaimana Nabi Sulaiman dulu faham percakapan burung, percakapan binatang, kan saya belajar, tapi dengan saya macam mana saya akan sambung perbincangan kita akan datang insyaAllah. Dan mudah Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya dan dirahmati dan dirahmati. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf al-ghina wa bala al-adina di dunia hasana fil akhirati hasana qarratina azab al-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.